bintang, terangi tapi tak sementari. Temaram sinarnya, aku suka. Redup, tak habiskan tenaga. Peluk diriku meski hanya dengan cahaya. Kembali pelukmu meski kita hanya bercanda. Tertawa bersama hama-hama tumbuh di hadapan kita menunggu dibunuh. Kau bintang, terangi tapi tak sementari. Temaram sinarnya, aku suka. Habiskan tenaga, peluk diriku meski hanya dengan cahaya. Kembali pelukmu meski kita hanya bercanda. Tertawa bersama mangga-mangga matang di hadapan kita berharap dimakan. Kau bintang, terangi tapi tak sementari. Temaram sinarnya, aku suka. Redup, tak habiskan tenaga. Peluk diriku meski hanya dengan cahaya. Kembali pelukmu meski kita hanya bercanda. Tertawa bersama cerita yang harapan kita, air matamu masih nyanyikan. Kau bintang, terangi tapi tak sementari. Harap sinarnya, aku suka. Redup, tak habiskan tenaga. Peluk diriku meski hanya dengan cahaya. Kembali pelukmu meski kita hanya bercanda. Kau bintang, terangi tapi tak sementari. Temaram sinarnya, aku suka. Habiskan tenaga, peluk diriku meski hanya dengan cahaya. Kembali pelukmu meski kita hanya bercanda. Ha, ha, ha.